بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. كتاب أنجد كان pembahasan dari kitab Al-Ibanah karya Syekh Muhammad Al-Imam Hafizahullah Ta'ala. Poin yang ketiga diberi judul oleh Syekh Muhammad Al-Imam Mansabu Warasatir Rasuli. Nah, Mansabu Warasatir Rasuli sallallahu alaihi wasallam Al-Adlu Bainat Tawa'ifi Fa'adluhum Fima Bainahum Awla. Bahwa titik utama para pewaris Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah keadilan, berbuat adil di antara kelompok-kelompok yang ada. Maka keadilan di antara mereka sendiri lebih berhak, lebih pantas. Artinya ahlu sunnah wal jamaah adalah kelompok yang di tengah-tengah di antara kelompok-kelompok yang ada. Yang dalam masalah takdir, Ahlus Sunnah wal Jamaah antara Qadariyah dan Jabariyah. Nah, dalam masalah al-asma wa sifat antara Mu'attilah dan Musyabbihah. Nah, demikian juga mereka senantiasa berbuat adil bersama kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ketika bersama Ahlus Sunnah wal Jamaah seharusnya mereka lebih adil bersikap ya, terhadap kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah saja Ahlus Sunnah berlaku adil, apalagi ya terhadap teman-temannya sendiri sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentunya mereka harus lebih adil. Nah, katakan oleh Syekh Muhammad Al-Imam, ulama'ul hadis hum warasatul rasul sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu ba'da sahabah. Para ulama ahli hadis, mereka adalah pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah para sahabat. وهم الحكم بين الطوائف والأحزاب والحكام عليها. Dan mereka adalah para wasit, ya, para penengah di antara kelompok-kelompok, golongan-golongan, wal hukam, dan para penguasa dengan atas dasar ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. وقد عرف أهل الحديث أنهم لا يحابون في الأحكام قريبا ولا صديقا ولا كبيرا ولا أميرا بل يبذلون وسعهم في ذلك وهذا معروف على مر التاريخ بدءا من الصحابة وتثنية بمن بعدهم. Dan ahlul hadis itu telah diketahui bahwa mereka itu orang-orang yang tidak suka memihak dalam masalah hukum. Apakah karena kerabat atau karena teman, karena orang tua atau karena penguasa, ahlul hadis yang tidak pernah diketahui dengan keberpihakan, ya, al-muhabat, berpihak kepada seseorang tidak adil. Nah, ya, seperti Ubaidullah al-Umari dengan saudaranya Abdullah al-Umari. Ya, dalam apa namanya jajaran para periwayat hadis masih termasuk anak keturunan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang Ubaidullah itu rawinya thiqah, tapi yang Abdullah rawi dhaif. Ya, rawi yang lemah. Maka Ubaidullah sering menasihatkan, saudara saya lemah, jangan ambil hadis dari dia. Ini salah satu Contoh bahwa ahlul hadis tidak memihak, meskipun kepada saudaranya, kerabatnya. Kalau memang kerabatnya salah, ya maka dia akan katakan salah. Kalau memang ya bapaknya dhaif dalam periwayatan hadis, dia tidak akan mengatakan bahwa bapaknya kuat. Ini satu hal yang diketahui, bahwa mereka la yuhabuna fil ahkam, tidak memihak, ya, tidak ada kecenderungan-kecenderungan dalam masalah hukum sehingga terpengaruh karena kekerabatan, karena pertemanan, karena orang tua, karena penguasa dan sebagainya. Tidak dikenal yang seperti itu dari ahlu hadis. Maka mereka berbuat senantiasa berbuat adil. Bal yabduluna wus'ahum bidzalik, bahkan mereka mengerahkan semua kemampuan mereka dalam hal itu, dalam memberikan hukum sesuai dengan hakikat yang ada. Fakhudz matalan, maka ya, ambil contoh misalnya. As-sahabatu lam yukaffirul khawarij, ma'anna al-khawarij kaffaru as-sahabah wastahallu dima'ahum wa amwalahum. وما هذا إلا من أجل صحابتي في الأحكام على المارقين في الدين. Contohnya, ya ambil contoh misalnya para sahabat ridwanullah alaihim majma'in. Dalam masalah hukum terhadap orang khawarij, mereka tidak katakan orang-orang khawarij itu kafir. Ali bin Abi Thalib, ya, yang sebagai khalifah yang diperangi oleh mereka orang-orang khawarij, ketika ditanya akuffarun hum, apakah mereka itu orang kafir, apa jawabannya? Minal kufri farru, ya, minal kufri farru, justru mereka itu lari dari kekafiran. Padahal demikian, ya, Ali bin Abi Thalib yang dicela, yang diperangi, tidak ditaati perintah-perintahnya. Nah, kalau kita sekarang, ya, mungkin cekcok mulut sedikit saja harus ditanya, bagaimana temanmu itu? Wah, jangan itu, jangan. Minimal jangan. Enggak. Ya. Tapi para sahabat tidak demikian. Ketika ditanya, ya, atau ketika berbicara tentang orang-orang khawarij, mereka sampaikan hukum yang benar. Ya, tidak berpihak, ini memihak diri mereka sendiri karena orang-orang khawarij memerangi mereka, maka ya dikafirkan dan sebagainya. Tidak, lam yukaffirul khawarij, mereka tidak mengkafirkan orang-orang khawarij. Ma'annal khawarij, padahal orang-orang khawarij kafarus sahabah, mereka mengkafirkan para sahabat. Orang-orang khawarij mengkafirkan para sahabat. Nah, yang ridho dengan hukum, ya, Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhum, dikafirkan oleh mereka orang-orang khawarij. Wastahallu dima'ahum, dan orang-orang khawarij pun menganggap halal darah para sahabat. Wa amwalahum, harta mereka. Tapi meskipun demikian, ya, para sahabat tidak tergoda untuk tidak berbuat adil, tidak tergoda untuk berlaku zalim ketika menghukumi orang-orang khawarij. Tidak lain, ini adalah karena keadilan mereka para sahabat dalam memberikan hukum kepada orang-orang yang keluar dari agama itu. Nah. Wa ala hadza sara aktsaru ahli al-hadits ila sa'atina hadhihi. Dan di atas jalan ini, ya, ala hadza, di atas ini sara aktsaru ahli al-hadits. Kebanyakan ahli hadis ya berjalan. Ada ini yang dilalui, ini yang diamalkan, ini yang dipraktekkan oleh kebanyakan ulama ahli hadis ila sa'atina hadhi, sampai waktu kita saat ini. Wa qad jalla lana hadhihi al-manqabata jahabidatu ahli al-ilmi, dan telah menunjukkan dengan jelas hal ini kepada kita. Ya, kebaikan seperti ini ditunjukkan oleh jahabidatu ahli al-ilmi, oleh para ulama yang tersohor, ulama-ulama besar. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan dalam kitab Al-Jawabus Sahih liman badala dinul al-Masih, jawaban yang benar bagi orang yang mengganti, merubah-rubah agama Nabi Isa, bantahan terhadap orang-orang Nasara. Pada juz 1 halaman 22 di sana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, "Walamma kana atba'ul anbiya'i hum ahlul ilmi wal 'adli. Kana kalamu ahlil islami was sunnati ma'al kuffari wa ahlil bid'i bil ilmi wal 'adli. La bidh-dhanni wa ma tahwal anfus." Dan ketika para pengikut para nabi, mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu dan keadilan, maka perkataan mereka terhadap orang-orang kafir dan orang-orang ahlul bid'ah adalah perkataan yang dilakukan dengan keadilan dan ilmu, bukan dengan dzon, bukan dengan prasangka, dan menuruti kemauan jiwa. Nah, meskipun membicarakan tentang orang kafir, membicarakan tentang ahlul bid'ah, para ulama tetap konsisten dengan ilmu dan keadilan. Ya, tidak menghukumi berdasarkan kejahilan, berdasarkan prasangka, tidak juga menghukumi menurut hawa nafsunya, tapi menurut ilmu, tuntutan keadilan mereka berbicara. Syekhul Islam selanjutnya mengatakan, "Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Al-qudatu salafatun." Qadhi, jaksa. Naam. Ya. Al-qudatu salafatun. Naam. Qadhi, ya, itu tiga kelompok. Nah, qadhiyani fil nari wa qadin fil jannah. Dua qadhi, dua jaksa di neraka dan satu jaksa di surga. Rajulun 'alima al-haqqa wa qadha bihi fa huwa fil jannah. Seorang qadhi, ya, seorang yang menjadi qadhi yang mengetahui kebenaran dan dia memutuskan hukum sesuai dengan ilmu yang dia ketahui, maka dia yang akan berada di surga. Warajulun 'alima al-haqqa wa qadha bi khilafihi fa huwa fin nar. Dan seseorang yang telah mengetahui kebenaran, dia sebenarnya punya ilmu tapi dia memutuskan tidak sesuai dengan ilmunya, maka dia di neraka. Warajulun qadha lin-nasi 'ala jahlin. Dan orang lain yang memutuskan bagi manusia tanpa ilmu, fahuwa finnar, ini yang di neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lainnya. Syekhul Islam rahimahullah taala mengatakan, fa idza kana man yaqdi bainan nasi fil amwali wad dima'i wal a'radi idza lam yakun 'aliman 'adilan kana finnar. فكيف بمن يحكم في الملل والأديان وأصول الإيمان والمعارف الإلهية والمعالم الكلية بلا علم ولا عدل كحال أهل البدع والأهواء. Dari hadis ini disimpulkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, apabila orang yang memutusi, yang menentukan hukum, memutuskan di antara manusia dalam masalah harta, dalam masalah darah, dalam masalah kehormatan, ketika dia menghukumi tanpa ilmu dan tanpa keadilan, dia dikatakan di neraka. Lantas bagaimana orang yang menghukumi dalam masalah agama, dalam masalah dasar-dasar keimanan? Orang mengatakan itu ahli sunnah atau bukan, menunjukkan, mengatakan orang, mengelompokkan orang itu termasuk ahlul bid'ah. Ini hukum dalam agama. Ya, ini hukum dalam agama. Tentunya lebih berat daripada si fulan harus dipotong tangannya, si fulan harus dibunuh. Itu cuman badan. Ya, hukum dalam masalah agama itu lebih berat. Nah, Dan itu dikatakan Syekhul Islam kahali ahlul bid'ah wal ahwa, seperti keadaan ahlul bid'ah, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Kalau sudah ya mendapatkan orang yang menyelisih, langsung dikafirkan, kafir, kafir, kafir. Itu adalah suatu hal yang biasa dari ahlul bid'ah. Nah, ya, Syekhul Islam beristimbat dari hadis Nabi SAW yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, bahwa qadhi itu ada tiga, dua di neraka, satu di surga. Yang di surga adalah orang yang menjadi qadhi dengan ilmu, dan dia menggunakan ilmunya untuk memutuskan siapa yang salah, siapa yang benar, sesuai dengan ilmu. Tidak dilihat apakah dia anaknya penguasa atau gembel, tidak dilihat. Menurut ilmu, sesuai dengan bukti-bukti yang ada, fakta yang ada, ya, isyarat-isyarat yang ada, saksi-saksi yang ada, si fulan salah, maka disalahkan siapapun dia. Qadhi yang seperti ini akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi dua yang di neraka, satunya punya ilmu, tahu tentang kebenaran, tapi dia selisihi. Tidak dia gunakan ilmunya. Dia tidak adil karena tidak konsekuen dengan ilmu yang dia miliki. Itu di neraka. Demikian juga orang yang memutuskan di antara manusia bukan dengan berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan kejahilan. Ketika jahil, dia akan mengikuti perasaannya. Ya, ketika dia jahil, dia akan mengikuti perasaan. Oh, ini nangis-nangis di depan. Wah, ini sungguh-sungguh ini kayaknya. Oh, dia tidak bersalah. Nah, biasa terjadi seperti itu. Nah, itu karena tidak punya ilmu, dia mengikuti hawa nafsunya. Ya, orang itu membawa suap, ya, menyogok yang besar jumlahnya, maka dimenangkan di pengadilan. Waliyadzubillah. Yang seperti itu, nah, di neraka. Nah, kalau seperti itu hukum bagi mereka di neraka, ketika tidak berdasar kepada ilmu dan keadilan dalam masalah lahiriah, dalam masalah jasmani, potong tangan, rajam dan sebagainya, maka dalam masalah urusan agama, si fulan sunni atau bukan sunni, ahlul bid'ah, menyimpang, jangan ambil ilmu dari dia dan sebagainya, ini adalah hukum dalam masalah agama. Tentu yang tidak menggunakan ilmu, yang tidak menggunakan keadilan, di situ akan lebih parah hukuman, dari lebih berat ya hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka menggunakan ilmu, mengamalkan ilmu, dan tetap menjaga keadilan, ini suatu keharusan. Baik. Kemudian Syekh Muhammad Al-Imam menukil lagi dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Beliau mengatakan, "Wa ma'a hadza fa ahli sunnati yasta'miluna ma'ahum al-'adla wal-insafa wa la yadhlimunahum. Fa inna adh-dhulma haramun mutlaqan kama taqaddam. Bal ahli sunnati li kulli qa'ifatin min ha'ula'i khairun min ba'dihim li ba'din. Bal hum lir-rafidati khairun wa 'adal min ba'dir rafidati li ba'din. وهذا مما يعترفون هم به ويقولون أنتم تنسفوننا ما لا ينسف بعضنا بعضا. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, wama hadza, bersama dengan ini, hanya meskipun demikian, ya, meskipun demikian hukum bagi perkataan-perkataan mereka, orang-orang Rafidhah terhadap para sahabat, bahkan ya mungkin perkataan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya mungkin itu termasuk kekafiran, suatu kekafiran. Wama hadza, meskipun demikian, ahlus sunnah wal jamaah yasta'miluna ma'ahum al adla wal insaf. Ahlus sunnah wal jamaah tetap menggunakan timbangan keadilan bersama mereka, orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah. Wala yadhlimunahum, dan tidak menzalimi mereka. Fa inna dhulma haramun mutlaqan, karena kezaliman itu suatu hal yang diharamkan secara mutlak. Sebagaimana hadis qudsi ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi fala tadhalamu. Ya waja'atuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, aku sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka jangan saling menzalimi. Zalim itu tidak boleh, meskipun kepada orang yang membenci kita, ya, meskipun kepada orang yang menzalimi kita sekalipun. Nah, kita dizalimi bolehnya jazaa'u sayyi'atin sayyatun mithluha, melebihi tidak boleh. Lebihi itu berarti zalim. Nah, bahkan kata Syekhul Islam, Ahlus Sunnah, nah, itu lebih baik bagi ya, sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap kelompok-kelompok yang lain lebih baik daripada sikap sebagian kelompok itu kepada yang lainnya. Bahkan mereka, ya, sikap mereka terhadap orang-orang Rafidhah lebih baik dan lebih adil dari sikap orang Rafidhah kepada sebagian yang lain. Dan ini suatu hal yang mereka akui, sehingga mereka mengatakan, kalian wahai Ahlus Sunnah telah berbuat adil kepada kami, sesuatu yang tidak dilakukan oleh sebagian kita kepada yang lain. Ya, masing-masing kelompok, pecahan-pecahan dari kelompok-kelompok selain Ahlus Sunnah mengkafirkan yang lainnya. Itu suatu hal yang biasa, karena memang semuanya berdasar kepada hawa nafsu, tidak berdasar kepada ilmu. Maka mereka diistilahkan ahlul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Kalau ahlu sunnah mengikuti sunnah, mengikuti ilmu, mengikuti kebenaran, maka mereka akan berbuat adil. Kalau ahlu sunnah jamaah sudah mengikuti hawa nafsu, tidak tahu apa namanya, ahlu sunnah nafsiyah apa biye. Ya, kalau ahlu sunnah jamaah sudah mengikuti hawa nafsunya, sehingga, nah, ketika dia adalah teman yang dekat, tidak akan pernah keliru apapun yang dia lakukan. Sementara kalau teman sudah ada bibit kebencian, senantiasa salah meskipun benar yang dia lakukan. Ini namanya mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti ilmu. Nah, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa berbuat adil kepada kelompok-kelompok selain Ahlus Sunnah, apalagi ya antara Ahlus Sunnah sendiri. Waqala ayatun binafsil masdar. Dan Syekhul Islam juga mengatakan dalam kitab tadi, Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, wa man salaka tariqal i'tidali 'azzama man yastahiqqu at-ta'zima wa ahabbahu wa walahu wa a'ta al-haqqa haqqahu fa yu'azzimul haqqa wa yarhamul khalqa wa ya'lamu anna ar-rajula al-wahida takunu lahu hasanatun wa sayyi'at fayuhmadu wa yudhamu wa yusabu wa yu'aqabu wa yuhabbu min wajhin wa yubghadu min wajhin hadha huwa madhhabu ahli sunnati wal jama'ah khilafan lil khawariji wal mu'tazilati wa man wafaqahum. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, nah, dalam Minhajus Sunnah pada juz 4 halaman 543 sampai 544, qala rahimahullah, beliau mengatakan, wa man salaka tariqal i'tidal, siapa yang menempuh jalan keadilan Ahlus Sunnah, ya, orang yang menempuh jalan keadilan adalah Ahlus Sunnah. Semestinya Ahlus Sunnah, azzama man yastahiqqu at-ta'zim, dia akan mengagungkan siapa yang berhak untuk diagungkan. Dia akan menghormati siapa yang berhak untuk dihormati. Orang yang berilmu, para ulama, para masyayikh, apalagi a'immatul a'lam, para ulama tersohor, ulama-ulama besar, diagungkan, dihormati. Wa ahabbahu, dan dia akan mencintainya. Wa walahu, dan dia akan loyal terhadapnya. Wa atal haqqa haqqahu, dan dia akan memberikan hak kepada siapa yang berhak mendapatkannya. Fayu'adzimul haqqa, maka dia mengagungkan kebenaran, menghormati kebenaran. Wa yarhamul khalqa, dan menyayangi makhluk, menyayangi manusia. Wa ya'lam, dan dia akan tahu, anna ar-rajulal wahid, bahwa seseorang takunu lahu hasanatun wa sayyi'at, bahwa setiap orang punya hasanat, punya kebaikan, wa sayyi'at, dan ada kejelekan-kejelekannya. Fa yuhmadu wa yudhammu, maka dipuji dengan kebaikan-kebaikannya, dicela dengan ya kejelekan-kejelekannya. Yusabu wa yu'aqab, nah dia diberi balasan dan dihukum, balasan karena kebaikannya, dihukum karena kesalahan-kesalahannya. Yuhabbu min wajhin, dicintai dari satu sisi. Wa yubghadu min wajhin, dibenci dari sisi lain. Dicintai dari sisi keimanannya, dibenci karena sisi kemaksiatan, kejelekan-kejelekannya. Kata Syekhul Islam, hadza huwa madhhabu ahli sunnah, inilah madhab ahli sunnah wal jamaah. Nah, bersikap ya proporsional ya, bersikap yang sebenarnya, bersikap yang baik, masing-masing sesuai dengan keadaannya. Tidak kemudian ya tebang pilih ya, pilih kasih, tidak kemudian ya mengikuti hawa nafsunya. Khilafan lil khawarij wal mu'tazilah wa man wafaqahum, berbeda dengan orang-orang khawarij dan mu'tazilah dan orang-orang yang sepakat dengan sikap mereka, orang-orang khawarij serta mu'tazilah. Nah, jadi ya keadilan di antara sesama ahlus sunnah ini suatu hal yang dituntut. Nah, orang memiliki dosa dibenci karena kesalahannya, orang memiliki kebaikan dicintai karena kebaikannya. Nah, dan ya kebanyakan manusia seperti ini, ada kebaikan ada kejelekannya. Nah ya, baik, tentunya ini bukan termasuk sikap muwazanah ya, karena yang dimaksud dengan muwazanah yang terlarang adalah ketika ingin menyampaikan ya peringatan kepada seseorang, ya jangan dibawa kebaikan-kebaikannya. Kalau kita ingin menyampaikan ya supaya orang berhati-hati, tapi itu pun tentunya dengan keadilan, berdasarkan ilmu, fakta nyata, bukan prasangka. Ya, maka diberitahukan dia itu memiliki kesalahannya seperti ini. Ketika dipuji juga demikian, ya, dibawakan kebaikan-kebaikannya. Tapi ketika kita bersikap terhadap seseorang, maka sikap ini yang harus ya proporsional, apa proporsional atau apa itu istilahnya, R-nya di mana. Nah, ya. Nah, dibenci sesuai dengan penyimpangannya, dicintai sesuai dengan kebaikannya. Yang berhak untuk diagungkan, diagungkan, dihormati, dihormati. Ini sikap adil. Ini adalah sikap ahlus sunnah. Demikian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Hadza huwa madhhabu ahlis sunnati wal jamaah. Inilah madhab ahlus sunnah wal jamaah. Maka yang tidak seperti itu keliru. Lalu apalagi dia mengatasnamakan madhab ahlus sunnah wal jamaah. Baik. Wa qala al-'Allamah Ibnul Qayyim fi risalati at-Tabukiyah. Nah, Adabul Ibnul Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan dalam kitab beliau Ar-Risalah Tabukiyah, nah pada halaman 34, qala rahimahullah, fa amara subhanahu bil qiyami bil qisti wa huwa al-'adlu fi hadhihi al-ayah. Wa hadha amrun bil qiyami bihi fi haqqi kulli ahadin aduwan kana awwaliya. Maka dengan ayat ya dari Al-Maidah ayat ke-8 misalnya, ya di sana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil. Maka di sini ayat ini kata Ibnu Qayyim, Allah memerintahkan untuk kita menegakkan al-qistu, yaitu keadilan. Nah, maka perintah untuk berbuat adil ini berlaku kepada semua orang. Aduan kana awwaliya, baik dia itu musuh atau teman. Nah, Wa ahaqqu ma qama lahu al-'abdu bi qasdi al-aqwali wal ara'i wal madhahib bal madhahibi. Dan yang lebih berhak lagi adalah apa yang dilakukan oleh hamba itu sendiri dengan perkataan, pendapat dan mazhab yang dia miliki. Nah, berbuat adil. Berbuat adil kepada diri sendiri dengan senantiasa mengatakan perbuatan yang baik, memilih pendapat yang baik juga kepada orang lain. Nah, maka kalau ahli sunnah wal jamaah itu seperti badan kita sendiri, demikian semestinya al-mu'min lil-mu'mini kal jasadil wahis, seorang mu'min dengan mu'min yang lainnya seperti satu badan, maka kepada saudara kita semestinya juga demikian, menggunakan keadilan. Sesama ahli sunnah wal jamaah juga demikian. Wala talmizu anfusakum, jangan kalian mencela diri kalian sendiri. Nah, idh hiya muta'alliqatun bi amrillahi wa khabarihi, karena kata Ibnu Qayyim ini berkaitan dengan perintah Allah Ta'ala dan khabarnya. Fal qiyamu biha bil hawa wal ma'siyati mudaddun li amrillah munafil lima ba'atha bihi rasulah. Maka membawa jiwa, menghukumi diri sendiri dengan hawa nafsu dan kemaksiatan, pelanggaran terhadap syariat Allah, ini menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertolak belakang dengan diutusnya, nah, dengan tujuan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menegakkan keadilan. Fal qiyamu fiha bil qisti wadhifatu khulafa'ir rasul, maka menjalankan keadilan itu tugas para pengganti rasul dalam umatnya. Wa umana'uhu baina adba'ihi, dan para pembawa amanah di antara pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yastahiqu ismal amanati illa man qama fiha bil adlil mahdhi, dan tidak berhak untuk menyandang nama amanah kecuali orang yang menjalankan keadilan yang sempurna pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka memberikan nasihat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya serta memberikan nasihat kepada hamba-hambanya. Ulaika humul warisuna haqqa, mereka lah pewaris para nabi yang sebenarnya. La man yaj'alu ashabahu wa nihlatahu wa madhhabahu mi'yaran 'ala al-haqqi wa mizanan lahu. Pengikut para nabi, ya, pewaris para nabi yang sebenarnya adalah yang senantiasa menegakkan keadilan kepada umatnya, baik itu sebagai musuh ataupun sebagai teman, ya, kawan ataupun lawan. Kata Ibnu Qayyim, bukan, ya, pengikut nabi sebenarnya bukanlah orang yang yaj'alu ashabahu, yang menjadikan teman-temannya, wa nihlatahu wa madhabah, dan ya, agama serta madhabnya sebagai mi'yar, sebagai ukuran, alal haqqi, kebenaran. Nah, pengikut para nabi bukan orang yang mengatakan kebenaran itu yang ada pada temannya, kebenaran itu yang ada pada apa yang dia yakini, bukan itu. Nah, tapi kebenaran adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yu'adi man khalafahu wa yuwali man wafaqahu. Bukan pula, ya, pengikut para nabi yang sebenarnya adalah bukan orang yang memusuhi semua orang yang menyelisihi teman-temannya, dan ya, loyalitas terhadap orang yang cocok sepakat dengan dia karena semata-mata cocok dan menyelisihi, ya, tidak hanya sikap dia, bukan karena dia sama dengan dia maka itu selalu senantiasa disanjung, dicintai dan sebagainya. Karena berbeda pendapat, menyelisihi, senantiasa dibenci, dicelek-celekan, tidak demikian. Nah, ini penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya. Masih ada beberapa penukilan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, banyak memang demikian dinukil oleh Syekh Muhammad al-Imam dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Nah, kemudian ya, Syekh Muhammad al-Imam mengatakan qultu, kesimpulannya, Wa ha nahnu na'isu wa fi awsatina khawarijul asri wa rawafidul bala'i alladhina la yakhfa takfiruhum li ahli sunnati min sabiqin wa min lahiqin wa istibahatuhum li dima'ihim wa amwalihim wa intihaki a'radihim wa ulama'u sunnati bi hadzal 'asri yahkumuna 'alayhim bil ahkam allati hakama biha 'alayhim man sabaq fa idza kana ulama'ul hadits yarhamuna mubtadi'an fi dinillah fa yu'amilunahu bi insafin fa hum aktsaru rahmatan li ba'dihim ba'dha wa a'dhamu hirsan 'alal 'adli fi ma bainahum وما يوجد من تجاوز في أوساطهم في حق بعضهم بعضا فهذا يحصل من أفراد اتسموا إما بقلة المعرفة بالذي عليه علماؤهم وإما بنوع من الشدة ولا يكاد يسلم أهل السنة في عصر من العصور من وجود هؤلاء الأفراد ويقلون ويكثرون حسب قلة الحديث وكثرتهم. Kalau itu tadi ya, dalil-dalil dari penjelasan Syekhul Islam serta Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala. Yang inti daripada penukilan dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahumullah taala adalah bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa berbuat adil. Adil kepada diri sendiri, adil kepada teman, adil kepada kawan. Ya, senantiasa berbuat adil. Bukan karena permusuhan maka dia menjadi tidak adil. Nah, ya. Itu faktanya. Kemudian penerapannya. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Imam Hafizahullah taala penerapannya. Ha nahnu. Ya, inilah kita sekarang. Na'isu, kita hidup wa fi awsatina. Sementara di tengah-tengah kita, di masyarakat kita, di umat kita, ada khawarijul asri. Khawarij gaya baru. Ya, khawarijul asri. Khawarij gaya baru. Takfiriyun. Warawafidul bala. Juga orang-orang rawafid, orang-orang syiah yang membawa bala, membawa musibah. Alladzina la yakhfa takfiruhum li ahli sunnah, yang tidak tersembunyi lagi pengkafiran mereka terhadap ahli sunnah. Nah, takfiriyun, ya, orang-orang mengkafirkan. Nah, bahkan Syekh bin Baz pun tidak selamat, Syekh Utsaimin rahimahullah taala pun tidak selamat dari pengkafiran mereka. Oh, mereka itu ya setuju dengan ya Raja Fahd yang meminta bantuan Amerika. Masa orang Islam minta bantuan Amerika? Maka ya sudah, yang setuju dengan kekafiran itu kafir. Sudah jelas ya pengkafiran mereka. Nah. Ya la yakhfa takfiruhum li ahli sunnah min sabiqin wa min lahiq. Baik yang terdahulu maupun yang sekarang. Yang dahulu, ya, Khawarij pertama mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lainnya. Yang zaman setelahnya mengkafirkan siapa dari para ulama ahli sunnah yang ada di zaman itu. Zaman kita pun juga demikian. Orang-orang Khawarij itu mengkafirkan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Tidak diragukan lagi. Wastibahatuhum li dima'ihim wa amwalihim. Dan bahkan mereka menganggap halal darah dan harta ahli sunnah. Wantihaki aradihim, dan bahkan mereka pun ya menginjak-injak kehormatan mereka. Tapi bagaimana sikap para ulama? Wa ulama'ul asri fiha, wa ulama'us sunnati fi hadzal asri, para ulama ahli sunnah wal jamaah di zaman ini, yahkumuna 'alaihim bil ahkam allati hakama biha 'alaihim man sabaq. Para ulama ahli sunnah menghukumi bagi mereka dengan hukum yang telah diberikan oleh para ulama ahli sunnah terdahulu. Ali bin Abi Thalib saja tidak mengkafirkan orang-orang Khawarij. Minal kufri farru. Maka para ulama zaman ini juga tidak ada yang mengkafirkan. Ya, tidak ada yang mengkafirkan. Nah, apakah Usama bin Laden atau yang lainnya, meskipun dia mengkafirkan Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz rahimahullah taala, ya. Dan juga ada Abdullah Al-Mis'ari mengkafirkan ulama-ulama Saudi. Ini barisan dari mereka. Tapi tidak ada dari para ulama ahli sunnah jamaah yang mengkafirkan mereka. Karena para ulama ahli sunnah jamaah tetap menggunakan keadilan yang telah digunakan oleh para ulama sebelumnya. Nah, fa'idha kana ulama'ul hadith, maka apabila para ulama ahli hadith menyayangi ahlul bid'ah dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga bentuk rahmat mereka adalah mensikapi mereka, menghukumi mereka dengan keadilan. Ya, maka kalau para ulama saja berbuat adil terhadap para ahli bid'ah, sehingga menjelaskan hukum bagi mereka adalah sebagaimana yang ada dari dalil-dalil yang ada, yang dari Al-Quran dan Sunnah, fahum aktsaru rahmatan li ba'dihim ba'dha. Maka mereka para ulama ahli sunnah wal jamaah lebih banyak kasih sayangnya terhadap sebagian ahli sunnah yang lain. Dan itulah yang semestinya kita tiru. Ya. Kepada ahlul bid'ah saja berbuat adil. Masa kepada sesama ahli sunnah yang kalau dia ditanya, ditanya dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, apakah berani kamu mengeluarkan si fulan dari ahlus sunnah? Kalau orang masih punya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan berani. Ya? Nah, kalau yang masih ya, lebih baik lagi, sebagaimana dia itu? Salafi atau bukan? Diam. Ya, masih diam, enggak berani mengatakan tidak. Maka semestinya ya, kalau seperti itu ya, juga harusnya lebih sayang terhadap saudara-saudaranya sesama ahlus sunnah. Wa a'zamu hirsan 'alal adli fi ma bainahum, dan lebih bersemangat untuk berbuat adil terhadap sesama mereka. Wa ma yujadu min tajawuzin, dan apa yang ada dari kelebihan fi ausatihim. Nah, ini kalau ada di antara mereka orang-orang yang berlebihan, melampaui batas dalam memberikan hukum kepada sebagian yang lain, maka kata Syekh Muhammad Al-Imam, ini terjadi dari individual, oknum. Bukan prinsip ahlus sunnah, tapi oknum. Ya? Ya, oknum polisi, bukan institusinya, ya kan? Oknum ahlu sunnah, bukan dari ahlu sunnah, tapi perilaku kesalahan dari seseorang. Kemudian Syekh sindir, ittasamu, yang mereka menyandang, imma biqillatil ilmi, biqillatil ma'rifah. Ya, mereka ya, yang melakukan sikap yang berlebihan dalam berselisih sampai melampaui batas, itu disebabkan dua hal. Yang pertama adalah karena kurang ilmu, qillatil ma'rifah, sedikit ilmunya. Ya, kurang ilmunya. Wa imma binau'in minasyiddah, atau kemungkinan yang kedua, memang dia itu punya ya sedikit sifat dari kekerasan. Memang wataknya keras. Tabiatnya keras. Sehingga ngomong pun keras. Walayakadu yaslamu ahlus sunnah fi asri minal usur min wujudi haula illa afrad. Tapi Syekh Muhammad Ilma kemudian mengatakan, dan hampir-hampir tidak pernah sepi, tidak pernah kosong zaman di antara zaman-zaman yang dilalui oleh ahlus sunnah dari keberadaan orang-orang seperti itu. Setiap masa pasti ada orang yang suka kebablasan. Nah, mereka akan banyak atau sedikit sesuai dengan sedikit banyaknya para ulama ahli hadis. Kalau para ulama ahli hadis banyak, orang-orang seperti itu bisa diredam. Tapi ketika ulama ahli hadis sedikit, orang-orang yang sering kebablasan itu karena kurang ma'rifah atau memang sikapnya yang keras, ini akan lebih banyak muncul. Nah, maka tetap ya, karena kita juga kasih sayang kepada mereka yang kebablasan, juga kemudian kita jangan ikut kebablasan bersikap seperti mereka. Tetap iltizam kepada keadilan. Ya, tetap kita berpegang teguh kepada keadilan. Adil ya, menghukumi berdasarkan fakta, tidak hanya qila wa qala. Kemudian hukumnya juga demikian. Nah, dia masih ada kebaikan yang dengan kebaikan itu dicintai, dia memiliki kesalahan-kesalahan. Nah, yang dengan kesalahan itu kita membencinya. Baik. Selanjutnya, Syekh Muhammad Al-Imam Hafizullah Ta'ala memberikan pembahasan baru lagi. Beliau beri judul Al-Adlu Fil Ahkami Was-Sidqu Fil Akhbari Tasluhu Bihima Jami'ul Ahwal. Adil dalam berhukum, jujur dalam membawa berita, dengan keduanya semua keadaan akan menjadi baik. Nah, bersikap adil, berkata jujur, ini akan memperbaiki keadaan. Ya, tidak zalim dalam menghukumi, tidak berdusta dalam membawa berita, ini akan memperbaiki keadaan. Berarti kalau tidak adil dan senantiasa ada kedustaan, ini yang semakin membuat benang tambah ruwet, air semakin keruh. Nah, maka masing-masing kita harus memiliki keadilan. Masing-masing kita harus senantiasa jujur kalau kita ingin keadaan ini menjadi baik. Nah, Syekh Muhammad Al-Imam jelaskan, laqad qarana Allahu baina as-sidqi wal 'adli fi qawlih. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan kejujuran dan keadilan secara bersamaan dalam perkataan Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-An'am 115. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di sana, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla. La mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim. Wa tammat kalimatu rabbika. Dan sempurna, ya, telah sempurna kalimat Allah, kalimat Rabbmu. Sidqan wa 'adla, dari kejujuran dan keadilan. Kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala sempurna dari sisi kejujuran dan keadilan. Sangat adil dan sangat jujur. La mubaddila li kalimati. Tidak ada yang mampu mengganti kalimat-kalimat Allah. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Dan dia Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, jadi sempurnanya kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kejujuran dan keadilan. Padallatil ayah, maka ayat ini kata Syekh Muhammad Al-Imam menunjukkan ala talazumiha, menunjukkan bahwa kejujuran dan keadilan ini saling berkaitan erat, tidak bisa dipisahkan. Wa annahu la yaqumul adlu bil ahkami illa ala saqis sidqi bil akhbar. Bahwasanya tidak akan mungkin bisa ditegakkan keadilan dalam hukum kecuali manakala ada kejujuran dalam berita. Kalau seandainya ya, keadilan itu adalah berupa sosok seseorang, maka pijakannya, kakinya adalah ya, keadilan tadi, sosok yang berdiri, yang kelihatan, kakinya adalah kejujuran. Tidak akan bisa berdiri kalau tidak ada kaki. Keadilan tidak akan bisa ditegakkan kalau tidak ada kejujuran. Maka kalau sebelumnya sudah diketahui bahwa keadilan ini suatu hal yang harus, maka pendukungnya adalah kejujuran. Harus jujur. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, minal mutawallina man yakunu bimanzilati syahidil mu'taman wal matlubu minhu as-sidqu mislu syuhudi 'indal hakim. Naam. Dari orang-orang yang mengurusi menjadi wali, maka dia itu sama kedudukannya dengan orang yang menjadi saksi yang dipercayai, sehingga yang dituntut darinya adalah kejujuran seperti para saksi di hadapan seorang hakim. Wa mithlu sahib diwan alladhi wadhifatu ayyaktuba al-mustakhrad wal masruf. Dan seperti seorang bendahara yang mestinya dia menulis apa yang dikeluarkan, apa yang dibelanjakan. Keluar masuknya uang harus senantiasa ditulis. Itu adalah kejujuran. Wan naqib wal arif alladhi wadhifatuhu ikhbaru dhil amri bil ahwal. Demikian juga kepala daerah, ya, mulai dari lurah, camat dan seterusnya, yang tugasnya adalah memberitahukan kepada penguasa keadaan yang sedang ada di daerahnya. Maka dituntut darinya keadilan dan kejujuran. Wa minhu man yakunu bimanzilatil amilil muta' wal matlubu minhu al-'adl. Dan di antara mereka ada orang yang seperti pemimpin yang ditaati, sehingga mereka dituntut untuk berbuat adil. Nah, maka wabisirki fi kullil akhbari wal adli bil insya'i minal aqwali wal a'mal tasluhu jami'ul ahwal. Maka dengan kejujuran dalam semua berita dan keadilan dalam semua persaksian, perkataan dan perbuatan, dengan keduanya akan menjadi baik segala macam keadaan. Wahuma qarinan, dan keadilan serta kejujuran ini adalah teman yang tidak bisa dipisahkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma dzukira adh-dhalamah. Nah, sebagaimana Allah katakan, ya, menurut Syekh Islam tadi ayat ke-115 dari surat Al-An'am, keadilan dan kejujuran adalah qarinas. Tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla. Kalimat Rabbmu sempurna, adil dan jujur. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan ketika beliau alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang orang-orang zalim, man saddaqahum bikadzibihim wa aanahum ala zulmihim falaysa minni walastu minhum wa la yaridu alayya al-hawd wa man lam yusaddiqhum wa yukadzib ma bikadzibihim wa lam yu'inhum ala zulmihim fa huwa minni wa ana minhu wa sayaridu alayya al-hawd. Nah, siapa yang membenarkan orang-orang yang zalim itu dengan kedustaan mereka dan membantu mereka untuk melaksanakan kezalimannya, maka dia tidak termasuk dari umatku dan aku bukan darinya, dan tidak, dia tidak akan bisa menghampiri telagaku. Wa man lam yusaddiqhum bikadzibihim, tapi orang yang tidak percaya dengan kedustaan mereka dan tidak membantu mereka untuk melaksanakan kezaliman, maka dia termasuk dariku dan aku termasuk darinya, dan dia akan mendatangi telagaku. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan tentang keberadaan para penguasa yang zalim. Ya, zalim lawan dari adil. Dan tentunya zalim itu tidak jujur. Nah, maka orang yang membenarkan mereka, yang mempercayai kedustaan-kedustaan itu dan tidak berbuat adil sehingga membantu kezaliman mereka, dikatakan oleh Nabi SAW, dia bukan umatku yang baik dan aku tidak akan menjadi bagian darinya. Tidak akan pula dia minum dari telagaku pada hari kiamat. Tetapi yang tidak membenarkan kejujuran kedustaan mereka dan tidak membantu pada kezaliman orang-orang yang zalim, para penguasa yang zalim, dialah yang termasuk dari umatku dan aku darinya, dan dia akan bisa mendatangi telagaku. Artinya ini menunjukkan bahwa kejujuran dan keadilan ini senantiasa beriringan. Ya, kezaliman dan kedustaan juga demikian. Ini adalah teman yang tidak bisa dipisahkan. Maka intinya tadi kalimat Syekhul Islam, bisyirki fi kullil akhbari wal adli bil insya'i min al aqwali wal a'mal tasluhu jami'ul ahwal. Dengan kejujuran ya, dalam pembawaan berita ya, dalam pemberitaan, keadilan dalam menentukan hukum, perkataan ya, dan perbuatan, dengan itu akan menjadi beres semua keadaan ya. Karena yang biasanya demikian, sudah berselisih satu dengan yang lain, ada ditambah-tambahi kabar berita, berita burung, dia mengatakan demikian, belum apa-apa ya, belum dicek kebenaran berita, karena dia sudah yakin, karena dia sudah benci, oh iya dia percaya saja, dia pun berbuat kezaliman. Ini membawa berita dusta, diimbali ya, ditambahi dengan kezaliman, semakin parah. Dari sini pun juga demikian, ditambahi kezaliman lagi, ya, tidak akan menjadi beres keadaan. Maka, ya, kalau kita ingin bereskan, ya, kalau kita ingin membereskan, menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang ada, di antara ahlus sunnah wal jamaah harus senantiasa berbuat adil dan berkata yang jujur, memberitahukan sesuatu dengan sesuai ya, keadaan sebenarnya, tidak membikin-bikin, tidak mengada-ada. Baik. Al-ukhuwatul islamiyyatu ni'matun rabbaniyyatun wa 'atiyyatun ilahiyyah. Ukhuwah islamiyyah ini adalah nikmat rabbani dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk juga kita supaya bisa menghargai ukhuwah, persaudaraan, sehingga kita upayakan untuk tetap terjaga, tidak ya karena sebab yang kecil yang belum jelas kemudian sudah dikoyak, disobek ukhuwah. Maka dibawakan ya pembahasan ini bahwa ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan Islam ya, ukhuwah sesama muslim, sesama ahli sunnah wal jamaah, kesatuan di antara mereka, kerukunan di antara mereka, ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 103. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Id kuntum a'da'a, ketika kalian bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah Subhanahu wa taala satukan di antara hati-hati kalian dengan Islam. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu kalian menjadi orang yang bersaudara. Wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar, dan sebelumnya kalian berada di pinggir jurang neraka, maka Allah selamatkan kalian darinya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian ayat-ayat-Nya, semoga kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum Muhajirin dan Ansar, yang sebelum kaum Ansar Aus dan Khazraj. Ya, dari kaum Ansar. Bani Aus dan Bani Khazraj. Sebelum datang Islam, mereka senantiasa berperang. Nah, tapi nah, dengan datangnya Islam, mereka menjadi saudara. Ketika ada syaitan menggoda, mengusik ya, untuk lewat orang-orang munafik, mereka ingin membangkitkan permusuhan lama di antara mereka, mengorek-orek ya, luka lama, orang istilahkan demikian, maka harus waspada. Allah mengingatkan, ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, yaitu Di mana sebelumnya kalian bermusuhan, kemudian dengan Islam kalian dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus senantiasa diingat bahwa ukhuwah itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian dalam surat Al-Anfal 62 63 Syaikh Muhammad di sini menukil dari Al-Anfal 62-63, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ay yuridu ay yakhda'uka fa inna hasbaka Allah huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinna Allah alafa bainahum innahu 'azizun hakim." Nah. Dan apabila mereka ingin menipumu, maka cukuplah bagimu Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang telah mendukungmu dengan pertolongannya dan mendukungmu dengan adanya kaum mukminin yang membela. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah Subhanahu wa taala satukan hati-hati mereka. Law anfaqta ma fil ardi jami'a, kalau seandainya engkau infakkan semua yang ada di muka bumi ini, ma allafta bainahum, engkau tidak akan dapat satukan di antara hati mereka. Walakin Allah allafa bainahum, akan tapi Allah lah yang menyatukan hati mereka. Innahu azizun hakim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha berkasa lagi maha bijaksana. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala tegaskan, kalau seandainya engkau bayarkan, engkau gunakan seluruh yang ada di muka bumi ini, padahal yang di muka bumi semuanya bukan milik kita. Ya, artinya kalau kita gotong royong iuran dengan apa semua yang kita miliki, kita akan memprakarsai penyatuan hati. Nah, dia tidak akan mampu kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menyatukan mereka. Maka ketika ada ukhuwah imaniyah, ada kesatuan hati, ini adalah nikmat dari Allah, nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dirusak. Ya, ukhuwah ini jangan dirusak. Ini adalah nikmat yang besar dari Allah taala, satu masalah yang besar tidak bisa melakukannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dirusak dengan perkataan, dengan sikap-sikap kita. Syaikh Muhammad Al-Imam mengatakan, "Wa min muqtada hadhihi al-ukhuwati an tuhibba li jami'il muslimin al-khayra wa an takraha lahum asy-syarra wal wuqu'a fihi." Dan ukhuwah ini menuntut, ya, termasuk tuntutan konsekuensi daripada ukhuwah ini adalah engkau mencintai kebaikan untuk seluruh kaum muslimin. Kalau memang engkau menganggap, ya, saudaramu muslim itu adalah saudaramu, maka semestinya engkau mencintai kebaikan bagi mereka. Senang dia mendapatkan kebaikan, senang dia mendapatkan hidayah, senang dia tidak tersesat. Nah, wa antakraha lahum asy-syarra wal wuqu'a fihi, dan juga engkau tidak senang saudaramu mendapatkan kebaikan atau terjatuh dalam kejelekan. Wa min muqtadaha, dan termasuk konsekuensinya juga, antabqa mu'afiyan lahum hasba ma yastahiqu minha. Dan termasuk konsekuensi dari ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, adalah engkau tetap menganggap saudaramu adalah sebagai saudara sesuai dengan hak yang mereka dapatkan. Namanya saja ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah. Kalau masih muslim, kalau masih mukmin, ya berarti masih tetap saudara kita. Ya. Memang mungkin berbeda-beda karena iman berbeda-beda. Yang soleh, ya, yang baik, yang dominan kebaikannya, maka persaudaraan kita kepadanya lebih banyak. Wazair biqadri ma salima min zairihi, sedangkan orang yang menyimpang, maka kita anggap dia saudara seperberapa yang dia selamat, ya, dari kesesatan. Dia penyimpangannya 50%, maka kebaikannya, ya ukhuwah kita 50% kepadanya. Wala turfa'u ni'matul ukhuwati illa bidhahabil Islam, dan tidak diangkat, tidak dicabut ukhuwah ini kecuali dengan hilangnya Islam. Ya. Tidak dicabut ukhuwah, nikmat ukhuwah, persaudaraan dan sebagainya kecuali kalau orang itu sudah keluar dari Islam. Nah, wal ukhuwatul kamilah takunu li ahli ittiba'i al-kamil, sedangkan ukhuwah yang sempurna itu ditujukan bagi orang yang sempurna ittiba'nya. An-naqisah, ya, ukhuwah yang kurang pun juga kepada orang yang ittiba'nya, amaliyahnya kurang. Tetapi masih ada kecintaan dan ukhuwah kita kepadanya. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dinukil di sini menunjukkan satu amalan yang sangat besar yang beliau lakukan, menunjukkan ilmu dan iman beliau yang sangat kuat. Beliau katakan, "La uhibbu ayyantasira min ahadin bisababi kadhibihi alayya aw dhulmihi wa 'udwanihi. Fa inni qad ahlaltu kulla muslimin wa ana uhibbu al-khayra likulli al-muslimin wa uridu likulli mu'minin min al-khayri ma uhibbu li nafsi." Dalam Majmu' Fatawa juz 28 halaman 55 Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, nعم. La uhibbu an yantasira min ahadin. Nah, aku tidak senang untuk menuntut balas dari seseorang dengan sebab kedustaan dia kepadaku. Dia berdusta atas namaku. Au zulmi, atau dia menzalimiku, atau ya dia melampaui batas terhadapku. Fa inni qad ahlaltu kulla muslim. Nah, aku telah maafkan seluruh muslim. Ya, aku maafkan seluruh muslim. Wa ana uhibbul khaira likullil muslimin, dan aku menghendaki kebaikan untuk seluruh kaum muslimin. Wa uridu likulli mu'minin minal khairi, dan aku mengharapkan bagi setiap mukmin kebaikan sebagaimana yang aku cintai, aku harapkan untuk diriku sendiri. Nah, ini demikian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dan ada riwayat juga seperti itu dari Syekh Ahmad An-Najmi, Muhammad Aman, afwan, ya, Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu taala. Nah. Ya, Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu taala. Nah, ketika disebutkan ya orang-orang yang senantiasa mencela Syekh Muhammad Aman Al-Jami, maka nam dia mengatakan jangan sebutkan namanya. Sudah aku maafkan semua orang yang mengghibahi aku dan sebagainya. Seperti itu. Bukan malah kemudian menzalimi, menuntut balas, dendam dan sebagainya. Tidak seperti itu. Itu supaya ya menjaga hati pengikutnya supaya tetap ya memiliki rasa ukhuwah yang sangat besar kepada saudara-saudaranya sesama muslim. Tentu ya, bertolak belakang dengan sebagian orang yang sudah ketika dia merasa punya anak buah, kemudian ada orang yang tidak cocok dengan dia, menyelisihinya, dia berusaha bagaimana menjauhkan anak buahnya dari orang tersebut, membencinya dan sebagainya, melakukan hal-hal yang jelek. Bukan seperti itu ulama kaum muslimin yang sebenarnya. Ulama ahli sunnah wal jamaah mencontohkan hal yang jauh lebih baik. Karena maksud mereka adalah hidayah kepada umat, kebaikan kepada umat. Bukan intisar, membela diri, memenangkan diri sendiri, membalas dendam untuk kebaikan diri sendiri. Tidak. Nah. Wala tajuzu al-istihanatu bil-uqwatil islamiyah fatasiru urdatan lit-takhasumi wat-tahajuri wat-tafsiqi wat-tabri'i wat-takfir natijat at-tahawuri wat-ta'ajuri wal-indifa'. Dan tidak boleh meremehkan permasalahan ukhuwah islamiyah sehingga ukhuwah Islamiyah menjadi bahan perselisihan, kebencian, permusuhan, dan saling menjauhi. Akhirnya kemudian menghukumi si fulan sebagai fasik, si fulan ahlul bidah, si fulan kafir. Ini karena ngawur, tergesa-gesa, dan terbawa nafsu. Bukan tuntutan ilmu, tidak sesuai dengan keadilan. Nah, dinukil di sini dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, walau kana kullama ikhtalafa muslimani fi syai'in tahajara lam yabqa bainal muslimina qismatun wala ukhuwah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan dalam Majmu' Fatawa juz 24 halaman 173, beliau mengatakan, kalau seandainya setiap kali dua orang berselisih kemudian keduanya saling menjauhi, saling menghajar, maka tidak akan ada lagi di antara kaum muslimin perlindungan, penjagaan, dan persaudaraan. Nah, habis sudah. Kalau setiap berselisih saling menjauhi, padahal ya, manusia atau perselisihan itu suatu hal yang wajar terjadi. Nah, baik. Jadi ukhuwah Islamiyah, orang menyandang gelar muslim, mukmin, apalagi sunni, ahlu sunnah, ini adalah suatu hal yang besar. Dengan itu kita dituntut mencintai, menganggap dia sebagai saudara kita, menghormatinya, tidak memzaliminya. Nah, dengan demikian akan tetap terjaga hubungan yang baik, ya, penghormatan dan sebagainya. Qultu al-ukhuwatu syar'iyyatu bainal muslimin baqiyatun ma baqiya al-islamu fihim wa takmulu bi takamulil ittiba'i wa tanqusu bi nuqsanihi wa bi iqamatiha yaqumul 'adlu wal insafu bainal mu'minin wa taqwa syaukatuhum wa tahassana da'watuhum wa la haula wa la quwwata illa billah. Naam, ukhuwah syar'iyyah, ukhuwah imaniyah, persaudaraan yang benar sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla di antara kaum muslimin, ini kata Syekh Muhammad Al-Imam tetap ada selama Islam masih ada di antara mereka. Ya, sesama Islam, selama Islam masih ada pada diri seseorang, maka persaudaraan Islam kepadanya juga masih tetap ada. Takmulu, akan sempurna perasaan persaudaraan itu dengan sempurnanya ittiba seseorang. Kalau dia betul-betul ittiba terhadap kebenaran, terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kecintaan kita, persaudaraan kita pun juga sempurna kepadanya. Wa tanqusu bi nuqsanihi, akan berkurang dengan kekurangan. Kalau dia ittibanya kurang, kemaksiatannya banyak, penyimpangannya ada, maka berkuranglah rasa ukhuwah kita kepadanya. Wa bi iqamatiha yaqumul 'adl wal insafu bainal mu'minin, dan dengan menegakkan perasaan persaudaraan ini, maka akan terjadi keadilan di antara kaum mukminin. Kalau memang masih merasa saudara, tentu akan berbuat adil kepadanya. Maka perasaan bahwa itu adalah saudara kita, itu adalah darah daging kita, itu adalah jiwa kita, itu adalah diri kita, maka orang akan ya berbuat adil terhadapnya, tidak akan semena-mena terhadapnya. Dan dengan seperti itu, dengan ukhuwah ya, senantiasa dirasa adanya ukhuwah, maka taqwa syaukatuhum, semakin kuat keberadaan kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah, tahassana da'watuhum, terlindung dakwah mereka, terjaga dakwah mereka. Tapi kalau masing-masing sudah menzalimi, menuntut balas, ya, mengedepankan kepentingan pribadi dan sebagainya, sehingga meninggalkan keadilan, tidak lagi ada kejujuran dalam membawa berita, waliyadzubillah, itu pertanda kehancuran. Maka ya, Syekh Rabi bin Hadi senantiasa mengingatkan dengan ayat dari surat Al-Anfal, wala tanaza'u fatafsalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kalian bercerai-berai, jangan berselisih, kalian akan gagal dan hilang kekuatan kalian. Kekuatan ilmiah ya, yang ada, kekuatan dakwah dari ahli sunnah wal jamaah yang seperti ini, Ya, akan hilang kalau masing-masing saling melemahkan yang lain, senantiasa menjelek-jelekkan yang lain, sudah tambah lemah. Jangan sampai itu terjadi. La haula wala quwwata illa billah. Beliau ya Syekh Muhammad Al-Imam akhiri pembahasan ini dengan kata la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Jam 2:20. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Baik. Ada beberapa pertanyaan yang kalau bisa mungkin kita jawab, kalau tidak bisa ya wallahu a'lam. Nah, yang pertama, bagaimana cara kita bersikap jika kita difitnah oleh kelompok atau oknum khawarij gaya baru? Mereka menyebarkan isu-isu di masyarakat bahwa kita dianggap penyebar fitnah dan ingin memecah belah umat Islam karena kita menasihati masyarakat agar hati-hati dengan khawarij seperti N11, HTI dan lain-lain. Nah, ya, semestinya tetap kita bersikap adil dalam hari ini. Maksud saya dari kata keadilan adalah tetap kita berikan ilmu kepada masyarakat. Nah, ya, berikan ilmu yang kita ketahui, keadilan, keharusan kita untuk berilmu dalam beragama. Nah, dan kita tunjukkan bahwa ya, kita yang memang betul-betul tulus ya, memberi nasihat kepada mereka. Dan insyaAllah dengan keikhlasan yang ada dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan. Meskipun ya, orang-orang itu menyebarkan fitnah, isu dan sebagainya bahwa kita ingin memecah belah. Nah, tapi kalau kita bisa tunjukkan nah, bahwa betul-betul niatan kita adalah baik sebagaimana perkataan kita, kita menghormati orang yang tua di kalangan mereka, orang yang punya jabatan juga demikian kita hormati dan seterusnya, maka nah, lambat laun ya, fitnah-fitnah itu tidak akan ada lagi rasanya. Nah, baik, jadi ya lebih ditekankan mengajarkan ilmu ya kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap adil kita kepada orang yang terfitnah sururiya padahal mereka mau mendirikan pondok-pondok masjid di kampung kita? Bagaimana cara kita bersikap dan menjelaskan kepada masyarakat awam? Nah, ya, kita perlu memahami bahwa nah, tujuan dakwah adalah menyampaikan akidah yang benar kepada kaum muslimin, menjauhkan mereka dari kesyirikan. Juga tujuan yang kedua, membawa mereka cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini tentunya yang utama. Nah, sehingga ketika ada ya, orang-orang yang dikatakan seperti ini terfitnah sururiyah kemudian mereka mau mendirikan masjid di kampung atau mendirikan pondok, ya kita menasihati para masyarakat tentunya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Nah, apa yang bisa, kalau tidak bisa secara keseluruhan ya mungkin keluarga-keluarga kita. Karena terus terang untuk menjelaskan permasalahan ini ya sururiyah kepada masyarakat, nah ini adalah satu hal yang cukup rumit ya. Maka yang kalau menurut saya yang paling utama adalah bagaimana kita ya, kalau masyarakat kita masih ada kesyirikan, bagaimana kesyirikan itu disingkirkan terlebih dulu. Kemudian ketika masyarakat kita masih jauh dari sunnah ya, kita dekatkan kepada mereka sunnah. Nah, kemudian apa maksud ayat tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta? Apa hanya untuk musyrikin atau juga untuk muslimin? Nah, kalau ayat itu memang untuk orang-orang kafir. Nah, ayat itu memang demikian membicarakan tentang mereka orang-orang kafir. Naam. La yuqatilunakum illa ya. Apa namanya? Ya. Fi husun muhassanah wa am wara'i judur ba'sum bainahum shadid tahsabuhum shadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Ya, kalian kira engkau mereka itu bersatu padahal hati mereka centang perantang, berselisih. Orang kafir seperti itu karena maksudnya adalah dunia, maka mereka demikian. Terjadi perselisihan yang kuat di antara mereka. Cuma memang ya juga kita dapatkan ya apa namanya? Para ulama sering mengingatkan. Ya, jangan sampai makna yang ada dari orang kafir itu dimiliki oleh kaum muslimin. Jangan sampai kita menjadi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Akhir maksudnya begitu. Ya, kalau kita bersatu dalam satu masjid, bersatu dalam satu kampung misalnya, dalam satu ma'had dan sebagainya, ini juga harus senantiasa dijaga ukhuwah. Hal-hal yang menyebabkan kepada perpecahan jangan sampai dibiarkan begitu saja. Jangan sampai orang melihat dari luar bersatu tapi hakikatnya ya, ada perselisihan, ada perseteruan yang kuat di dalam, maka itu semakna dengan apa yang ada pada orang kafir. Jadi kalau dilihat ayatnya memang orang kafir, tapi maknanya mungkin ada, ya, mungkin ada dari kaum muslimin yang seperti itu ketika mereka tidak bisa menjaga diri. Nah, apakah harakat mim pada alif lam mim Allah ya, ketika dibaca wasal. Tajwid ini. Nah. Mim pada awal surat Ali Imran kalau mau dibaca bersambung ya, dibaca pendek dan dibaca fathah. Ya, dibaca alif lam mim Allah. Dibaca fathah, mimnya pendek. Ya. Kalau berhenti tentunya mimnya panjang, sukun. Yang ketika dibaca wasal bersambung pendek saja, tidak 6 harokat, tapi 2 harokat dan harokatnya fathah. Nah, apakah hukum huruf akhir pada sort alif lam mim alif lam ra seperti hukum mat arid li sukun yaitu dibaca 2-4 harokat? Nah. Kalau qaf ya ya karena ini semua adalah termasuk ya huruf panjang ya apa namanya mad lazim ya, maka semuanya dibaca panjang, tidak dibaca seperti mad arid li sukun. Kalau ra ya itu dibaca pendek, tidak boleh dibaca panjang. Nah, mim ya, kalau alif lam mim termasuk ya huruf yang panjang, maka dibaca panjang. Ra tidak boleh dipanjangkan, hanya 2. Qaf baca panjang. Ini huruf-huruf khusus, tidak ya berguna di situ hukum mat arid li sukun. Alhamdulillah ya. Kecukupan sampai di sini. Kajian kita pada siang hari ini, semoga Allah Ta'ala mengampuni kesalahan-kesalahan kita dan memberikan manfaat yang banyak dari apa yang kita lakukan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.